Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bismillah, kita lanjutkan insyaallah pelajaran kita pada kitab Fiqh Muyassar. Setelah sebelumnya kita telah membahas beberapa permasalahan terkait as-salah. Terakhir pembahasan kita, kita selesai dari pembahasan permasalahan yang ketujuh tentang pembatal-pembatal salat. Telah kita lalui pembahasan pembatal-pembatal salat. Dan insyaallah pada kali ini kita lanjutkan permasalahan yang berikutnya, yang kedelapan. Qala al-muallif hafizahullahu taala al-mas'alah ats-tsaminah. Permasalahan yang kedelapan. Ma yukrahu fi sholati. Perkara yang dibenci, perkara-perkara yang dibenci untuk dilakukan dalam salat. Perkara-perkara yang makruh, yang dibenci dikerjakan di saat as-salah. Qala yukrahu fi salati al-umur at-taliyah. Dimakruhkan dalam salat melakukan perkara-perkara berikut. Yang pertama, al-iqtisaru 'ala al-Fatihah fi ar-rak'atayn al-ulayayn. Cukup membaca surat Al-Fatihah pada dua rakaat pertama. Mencukupkan diri membaca surat Al-Fatihah pada dua rakaat pertama. Limukhalafati dzalika li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hal itu menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk kebiasaan beliau dalam salat. Yang sunnah atau yang disyariatkan, walaupun tidak wajib, tetapi yang sunnah yaitu di kedua rakaat pertama dalam setiap salat kita membaca surat yang lain setelah Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, inilah yang senantiasa dilakukan dan dijalankan oleh Rasulullah SAW. Pada setiap dua rakaat pertama beliau selalu memiliki kebiasaan baca surat yang lain selain Al-Fatihah. Maka mencukupi membaca Al-Fatihah, mencukupkan diri membaca Al-Fatihah pada dua rakaat pertama, ini menyelisih kebiasaan Nabi SAW. Tetapi jika memang ada keperluan atau dalam kondisi tertentu, misalnya mepet waktunya, jika dia membaca surat atau beberapa ayat setelah Al-Fatihah, atau terburu-buru, atau dalam keadaan darurat seperti dalam peperangan, maka boleh bagi dia membaca, mencukupkan dengan Al-Fatihah. Tetapi asalnya yang sunnah yaitu selalu membaca surat yang lain setelah Al-Fatihah pada dua rakaat pertama. Adapun pada rakaat yang ketiga atau rakaat keempat, pada salat yang memiliki empat atau tiga rakaat, maka pada rakaat ketiga dan selanjutnya yang sunnah adalah mencukupkan dalam membaca surat Al-Fatihah. Cukup membaca Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat. Kemudian yang berikutnya, perkara yang makruh yang kedua, tikrarul Fatihah. Mengulang-ulang surat Al-Fatihah, mengulang-ulang membaca Al-Fatihah. Limukhalafati dzalika aidan li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Karena itu juga merupakan perkara yang menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya Al-Fatihah cukup dibaca dalam satu rakaat satu kali. Tidak diulang-ulang. Inilah yang sunnah atau inilah yang wajib. Maka mengulang-ulang Al-Fatihah tidak ada dalilnya, tidak ada dalilnya dan menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jika seseorang mengulangnya karena keperluan, seperti seseorang mengulang Al-Fatihah karena dia tadi di saat membaca Al-Fatihah kurang khusyuk, kurang hadir hatinya di saat membaca Al-Fatihah, tidak konsentrasi di saat membaca Al-Fatihah, maka dia mengulangnya agar lebih khusyuk dan mendatangkan, menghadirkan hati dia di saat membaca Al-Fatihah, sehingga dia mengulang yang kedua kali. Maka ini dibolehkan, namun dengan syarat selama tidak menyeret dia kepada was-was. Sampai misalnya dia mengulang Al-Fatihah, dia merasa dirinya kurang khusyuk, ngulang lagi Al-Fatihah sampai was-was, apakah tadi saya sudah khusyuk belum atau sudah khusyuk atau belum saya tadi baca Al-Fatihah, diulang lagi, maka ini tidak boleh. Boleh jika diperlukan, dengan syarat jangan sampai menjadikan dia was-was atau menjadi kebiasaan bagi dia mengulang-ulang Al-Fatihah agar khusyuk. Ini perkara yang makruh juga, yaitu mengulang-ulang Al-Fatihah tanpa sebab. Kemudian poin yang ketiga, perkara yang dibenci, didahulukan dalam sholat, yaitu al-iltifat al-yasir, menoleh sedikit di saat sholat tanpa keperluan. Menoleh sedikit dalam sholat tanpa keperluan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ketika beliau ditanya tentang seseorang yang menoleh di saat sholat, maka beliau menjawab, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abd. Menoleh dalam salat itu adalah pencurian atau pencurian yang tersembunyi. Pencurian yang dilakukan oleh syaitan. Yang dilakukan oleh syaitan dari salat seseorang. Ini menoleh di saat salat tanpa keperluan, ini adalah gangguan, bisikan setan. Maka hendaknya seorang di saat sholat, hendaknya dia khusyuk dalam sholatnya, menghadirkan hatinya. Jangan sampai dia toleh-toleh di saat sholat tanpa ada keperluan. Namun jika itu ada keperluan, ada sebab, dia menoleh. Tetapi nolehnya sedikit, tidak sampai seluruh badannya membalik atau sampai membelakangi kiblat. Jika dia ada keperluan untuk menoleh, maka ini dibolehkan. Menoleh di saat ada keperluan, maka ini dibolehkan. Tetapi tidak sampai seluruh badan. Di sini kata Syekh di sini, beliau mengatakan, jika menoleh tersebut karena ada keperluan, maka boleh. Maka boleh, seperti misalnya menoleh untuk meludah, menoleh untuk meludah ketika mendapat was-was, bisikan dari syaitan, gangguan dari syaitan di saat salat, disunnahkan seseorang untuk menoleh ke arah kirinya, kemudian meludah sebanyak 3 kali dan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah 3 kali, yakni meludah tanpa harus mengeluarkan air. At-tafal. Maka ini ada keperluan, ini ada hajah, dibolehkan hal tersebut. Atau keperluan yang lain, misalnya dia menoleh dalam rangka untuk menjaga anaknya yang ada di sebelah dia, agar anak tersebut tidak jatuh. Atau menoleh untuk melihat barangnya agar tidak dicuri. Maka ini menoleh yang ada keperluan padanya, dibolehkan. Namun dengan syarat tidak sampai seluruh badan membelakangi kiblat atau menoleh semuanya. Adapun jika itu menoleh dengan total seluruh badannya dia menoleh sampai menghadap ke arah selain kiblat atau membelakangi kiblat, maka di sini membatalkan as-shalah kecuali dalam kondisi darurat, kecuali dalam kondisi darurat seperti seorang dalam peperangan, maka dia salat sambil berjalan menoleh, maka dibolehkan dalam kondisi darurat. Tapi asalnya tidak boleh menoleh dengan seluruh badan sampai berbalik dari arah kiblat, berpaling dari arah kiblat, ini tidak boleh membatalkan salat jika tidak ada darurat. Menoleh seluruh badan membatalkan as-salah. Maka yang dibolehkan dalam menoleh yaitu menoleh yang sedikit, tidak sampai seluruh badannya, tidak sampai total, dan karena ada keperluan, ini yang dibolehkan. Adapun menoleh sedikit tapi tidak ada keperluan, ini dibenci, karena ini adalah gangguan dari syaitan. Kemudian perkara yang berikutnya, yang keempat, perkara yang dibenci untuk dikerjakan di saat salat, qala taghmidul ainaini fi shalah, menutup mata ketika salat, menutup mata, taghmidul ainain, menutup mata dalam salat, ini juga perkara yang makruh, perkara yang dibenci, bukan merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga tidak ada syariatnya memejamkan mata di saat salat. Qala li anna dhalika yushbihu fi'l al-majus 'inda ibadatihim an-niran. Li anna dhalika yushbihu fi'l al-majus 'inda ibadatihim an-niran. Karena hal itu menyerupai perbuatan orang-orang Majusi, yakni memejamkan mata di saat beribadah. Ketika mereka beribadah, di saat mereka beribadah, an-niram, untuk api, di saat mereka beribadah kepada Tuhan mereka yaitu api. Wa qila yushbihu fi'lul yahudi aidan. Demikian pula ada yang mengatakan bahwa menutup mata di saat salat, di saat ibadah, itu juga menyerupai perbuatan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dalam ibadah mereka. Waqad nuhina 'anit tashabbuhi bil kuffar, dan kami umat Islam dilarang menyerupai orang-orang kafir. Dilarang menyerupai orang-orang kafir. Maka menutup mata merupakan perkara yang dibenci dalam salat karena hal itu menyerupai kebiasaan orang-orang kufar dalam beribadah, dalam ibadahnya mereka. Tetapi jika seorang melakukannya, menutup mata di saat sholat, tidak membatalkan sholat. Hanya perkara yang makruh. Jika ada yang mengatakan, saya susah untuk khusyuk kalau mata saya terbuka. Mata saya terbuka, sulit saya untuk khusyuk. Maka jawabannya, berusahalah khusyuk tanpa harus memejamkan mata. Bisa. Diusahakan membiasakan diri, membuka mata, melihat ke bawah. Jangan melihat ke depan, biar semakin khusyuk. Atau malingkan dari perkara yang, dihilangkan perkara-perkara yang bisa menghalangi khusyuknya dia dalam sholat. Dan usahlah sholat dengan kondisi mata tidak terpejam, tidak tertutup. Ini yang lebih utama. Bukan berarti dengan alasan susah untuk khusyuk, maka kita menutup mata untuk khusyuk. Tidak demikian. Maka usahlah khusyuk tanpa harus menutup mata. Dan jika ada sesuatu yang bisa menghalangi dia dari khusyuan dia dalam salat, boleh dia menoleh ke arah yang membuat dia khusyuk dalam salat. Misalnya di sajadahnya banyak gambar atau banyak warna-warna yang memalingkan dari khusyuan dalam salat, boleh dia melihat ke arah depan. Atau jika di depannya banyak sesuatu yang menghalangi dari khusyuan, dia melihat ke arah bawah dan usaha dalam khusyuk ketika as-salat. Tapi kemudian yang berikutnya, yang kelima, perkara yang dibenci dalam salat yang berikutnya adalah qala iftirashud dhira'aini fi sujud, menempelkan kedua lengan di saat sujud. Kedua lengan bawah di sini. Lengan atas, lengan bawah. Kita tempelkan yang lengan bawah ini di saat sujud. Ini adalah perkara yang makruh, perkara yang dibenci. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "I'tadilu fi sujud." Bersikap pertengahanlah dalam sujud. Wala yabsud ahadukum dhira'aihi imbisatal kalbi. Dan janganlah salah seorang di antara kalian menempelkan kedua lengan bawahnya sebagaimana anjing menempelkan di saat duduk kedua lengannya. Maka menempelkan kedua lengan bawah di saat sujud ini merupakan perkara yang dibenci. Fayambaghi lil musalli, maka hendaknya seorang yang salat, an yujafi baina dhira'ai, untuk merenggangkan kedua lengannya. Jangan sampai dia menempelkan kedua lengannya ke tanah. Karena hal itu menyerupai binatang, menyerupai al-kalb. Kemudian yang berikutnya, as-sadis, kathratul abad fis salah, perkara yang dibenci dalam salat yang keenam, yaitu banyak berbuat sia-sia dalam salat, berbuat perkara yang sia-sia. Kathratul abad fis salah, perbuatan-perbuatan yang sia-sia dalam salat. Seperti gerakan-gerakan yang tidak ada keperluan padanya. Seperti sibuk dengan jenggotnya, kebiasaan memegang hidung, kebiasaan sibuk dengan jenggot atau wajahnya atau kopiahnya tanpa ada keperluan. Dia memang memiliki kebiasaan megang telinga atau semisalnya, ini perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada kebutuhan. Hendaknya dihindari. Karena seorang yang sholat, dia berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya dia untuk datang dalam sholat itu dalam kondisi khusyuk, menghadap kepada Allah dengan kondisi khusyuk. Maka perbuatan-perbuatan yang semisal tadi, sibuk dengan perkara-perkara yang tidak penting, dengan pakaiannya, dengan jamnya, dan seterusnya, ini memalingkan dia dari kekhusyuan di saat sholat. Memalingkan seseorang dari kekhusyuan di saat sholat dan menyibukkan hatinya. Lima fihi min insyighal al-qalbi al-munafi lil-khusyu'i al-matlubi fi sholat. Karena hal itu menyibukkan hati seseorang dalam sholat dan menafikan kekhusyuan yang semestinya untuk ada di dalam sholat. Qala as-sabi', perkara yang ketujuh, perkara yang dibenci dalam sholat yang berikutnya, at-takhassur. At-takhassur, yani bertolak pinggang atau berkacak pinggang, meletakkan kedua tangan di pinggang, bertolak pinggang seperti ini, berkacak pinggang. At-takhassur fi shalah, meletakkan kedua tangannya di pinggang dia, di tengah badannya. Ini juga dibenci dalam salat. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, atau ini merupakan perkara yang diharamkan bahkan, karena larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, nuhiya ayu salli ar-rajul mukhtasaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang salat dengan kondisi mukhtasir, yakni at-takhassur adalah bertolak pinggang tadi. At-takhassur wal-ikhtisar fi shalah, at-takhassur maknanya dalam salat yaitu wad'ur rajuli yadahu 'ala al-khasri wal khasirah, meletakkan tangan di pinggang. Al-khasirah, al-khasirah itu artinya adalah wasatul insan al-mustadaq fawqal warakain. Yani al-khasirah adalah bagian tengah tubuh yang menyempit, fawq al-warakain, yani di atas al-warak, di atas pantat. Bagian tubuh yang menyempit di atas pantat ini khasirah. Nah, meletakkan tangan di daerah situ ini disebut dengan al-ikhtisar atau at-takhassur. Maka ini dilarang. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, Nabi SAW an yusalli ar-rajul mukhtasiran. Waqad 'allalat Aisyatu radhiyallahu anha an al-karahah bi anna al-yahuda taf'aluhu. Dan Aisyah menjelaskan alasannya kenapa Nabi SAW larang hal tersebut, dikarenakan ini juga merupakan perbuatan orang-orang Yahudi. Ini adalah perbuatan orang-orang Yahudi. Maka at-takhassur fi shalah, berkaca pinggang atau bertolak pinggang, ini adalah perbuatan yang diharamkan, bukan sekedar makruh. Karena larangan dari Nabi SAW dan asal larangan dari beliau adalah haram, kecuali ada dalil yang mengalihkan dari keharaman tersebut. Kemudian yang ke-8, yang berikutnya, as-sadlu wa taghtiyatul fami fi shalah. As-sadlu wa taghtiyatul fami fi shalah. Apa itu as-sadl? Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Diharam atau dibenci dalam salat melakukan perbuatan as-sadl. Sadl wa taghtiyatul fam fi shalah, dan menutup mulut di saat salat. Menutup mulut di saat salat. As-sadl, kata Syekh di sini, arti as-sadl adalah yaitu an yatrah al-musalli ats-tsaub 'ala katifaihi, yakni tidak mengenakan kain di atas pundaknya. Tidak mengenakan kain di atas pundaknya, membiarkan pundaknya terbuka. Ini adalah as-sadl. Ada juga yang mengatakan arti dari as-sadl itu adalah isbal, menjulurkan kain sampai turun di bawah mata kaki. Ini dua makna as-sadl. Bisa bermakna yang pertama yaitu membiarkan pundaknya, punggungnya tidak ditutup kain sama sekali, atau makna yang kedua isbal. Dua-duanya dilarang dalam sholat. Rasulullah SAW melarang seseorang sholat dan di punduknya tidak ada sesuatu yang menutupinya. Laisa nahan Nabi SAW an yusalli ar-rajul laisa fi 'unuqihi Laisa fi atiqihi syai'un. Maka as-sadl yang tadi bisa bermakna isbal atau bermakna membiarkan terbuka bagian pundaknya dalam sholat, ini tidak boleh atau makruh. Atau adapun isbal maka haram, adapun isbal maka hukumnya haram. Demikian pula dimakruhkan, dibenci perbuatan taghtiyatul fam fi shalah, menutup mulut di saat salat. Diistilahkan oleh para ulama yaitu perbuatan at-talassum adalah menutup mulut dan hidung di saat salat. At-talassum yakni menutup mulut dan hidung, seperti memakai masker ditutup mulutnya dan hidungnya. Ini makruh, dibenci di saat salat. Karena kebiasaan orang Arab, mereka menggunakan imamah dan mereka menutup, menjadikan imamah itu sebagai penutup untuk mulut dan hidungnya. Jadi imamah kemudian diputar untuk menutup mulut dan hidung. Ini banyak di Arab sana. Mereka memiliki kebiasaan menggunakan imamah seperti itu. Ada yang imamahnya diikat, ada yang imamahnya dibiarkan kemudian diikat di mulutnya untuk menutup mulut dan hidungnya. Maka Nabi SAW melarang hal tersebut dilakukan di saat sholat. Demikian juga seperti memakai masker tadi di saat sholat, ini dibenci. Kecuali, kata Syekhul Utsaimin, kecuali ada keperluan atau sakit karena suatu sebab yang mengharuskan dia menggunakan hal tersebut. Misalnya dia memiliki penyakit atau cuaca yang amat panas mengharuskan dia untuk menutup wajahnya, menutup mulut atau hidungnya, atau ada memiliki penyakit atau banyak debu, ada sebab-sebab yang menjadikan dia mengharuskan dia untuk memakai masker atau penutup mulut dan hidungnya, maka ini boleh. Tetapi asalnya hal itu tidak boleh, hal itu makruh, dibenci. Perbuatan yang semisal itu dibenci, asalnya makruh, karena Nabi SAW melarang seseorang melakukan hal tersebut. Astadl, dan menutup talathum, yakni menutup mulut dan hidung di saat sholat. Adapun ketika menguap di saat sholat, maka ini boleh juga seseorang menutup mulutnya ketika dia menguap. Ketika dia menguap di saat sholat, maka boleh bagi dia untuk menutup mulutnya, karena ini tidak termasuk at-talathum tadi, karena ini ada keperluan. Dia menutup mulutnya dalam rangka untuk menghalangi syaitan masuk ke dalamnya. Tapi kemudian yang berikutnya, perkara yang makruh, yang berikutnya, yang ke-9, musabaqatul imam, mendahului imam, mendahului gerakan imam. Ini adalah perkara yang haram, perkara yang haram, bukan sekedar makruh. Mendahului imam adalah perkara yang haram. لقوله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. Ancaman dari Nabi صلى الله عليه وسلم dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. أما يخشى أحدكم, tidakkah salah seorang dari kalian takut, إذا رفع رأسه قبل الإمام, jika dia sengaja mengangkat kepalanya sebelum imam, mendahului imam, tidakkah dia takut, ayyaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar, Allah akan jadikan kepalanya seperti kepala keledai, atau Allah jadikan bentuk dia seperti bentuk keledai. Tidakkah seorang takut? Ancaman dari Nabi SAW bagi seorang yang sengaja melakukan pendahuluan terhadap gerakan imam. Allah merubah wajahnya, kepalanya seperti kepala keledai, atau tubuhnya Allah rubah sebagaimana tubuh hewan keledai tadi. Maka ancaman yang sangat keras dari Rasulullah SAW di sini menunjukkan haramnya perbuatan tersebut, haramnya perbuatan tersebut. Maka kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan permasalahan ini. Kata beliau, anal ma'mum mata sabaqa al-imam bil-rukn aw ila al-rukn fi shalah fa inna shalatahu batilah in kana 'aliman bin-nahy. Kapan saja seorang makmum dia mendahului imamnya pada gerakan rukun tertentu, atau mendahului imam menuju rukun yang berikutnya sebelum imam bergerak, sebelum geraknya imam dia sudah masuk ke rukun yang berikutnya, kata Syekh di sini, maka salatnya batal, salat dia batal. Salat orang yang mendahului imam sebelum yang bergerak ke rukun tersebut, dia sudah bergerak terlebih dahulu, imam masih berdiri, dia sudah ruku duluan, imam masih berdiri, dia sudah sujud duluan, dia masuk ke gerakan rukun sebelumnya, rukun sesudahnya sebelum gerakan imam, maka ini batal sholat dia. Dengan syarat orang tersebut tahu dan sengaja. Orang tersebut tahu dan sengaja. Kalau dia tahu larangan mendahului imam dan dia sengaja melakukannya, maka batal sholat dia. Adapun bagi orang yang tidak tahu karena jahil dia, bodoh, tidak tahu tentang agamanya, dan dia mendahului imam, maka tidak sampai membatalkan sholatnya. Demikian pula orang yang lupa, orang yang tidak sengaja, tidak bermaksud dia mendahului imam, tidak sengaja dia tiba-tiba mendahului gerakan imam, maka ini tidak sampai membatalkan sholatnya. Tetapi wajib bagi dia untuk kembali ke gerakan yang imam berada di gerakan tersebut. Adapun dia melakukannya sengaja dan tahu dia hukumnya, maka batal sholat dia, karena dia telah sengaja menyelisih perintah Rasul SAW, larangan Rasul SAW. Dia lakukan sengaja larangan Rasul SAW tersebut, maka sholatnya batal. Kemudian juga Syekh Al-Utsaimin menjelaskan bahwa antara makmum dan imam itu memiliki ada empat keadaan. Antara makmum dengan imam ada empat keadaan. Tiga keadaan terlarang dan satu keadaan yang disyariatkan. Antara makmum dengan imam yaitu ada empat keadaan. Keadaan yang pertama, dan inilah keadaan yang disyariatkan, yang disunnahkan, yang diharuskan, yang diwajibkan, yaitu al-mutaba'ah. Seorang makmum dengan imam dia melakukan al-mutaba'ah kepada imamnya. Al-mutaba'ah yaitu mengikuti gerakan imam. Imam bergerak sampai kepada rukun, gerak. Imam sudah takbir, baru dia takbir. Imam sudah ruku, baru dia ruku. Ini secara apa? Tanpa jeda. Imam ruku, dia langsung ruku. Ini gerakan yang disyariatkan bagi makmum, yaitu melakukan al-mutaba'ah. Seorang makmum bergerak dalam sholatnya setelah imam bergerak tanpa mendahului imam, tanpa membarengi imam, dan tanpa mengakhiri gerakan imam dengan waktu yang panjang. Jadi gerakan yang pertama, dan inilah gerakan yang disyariatkan, yaitu al-mutaba'ah, bergerak menuju gerakan rukun yang berikutnya setelah imam bergerak. Imam sudah selesai sampai rukun tersebut, imam sudah ruku, baru kita ruku. Imam berdiri ruku, baru kita bangkit dari ruku. Kata Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan sebagai imam untuk diikuti. Faidha kabbara fakabbiru. Jika dia telah bertakbir, maka takbirlah kalian. Faidha raka, jika dia telah ruku, rukulah kalian. Perintah dari Nabi SAW untuk al-mutaba'ah. Inilah yang dianjurkan, yang diwajibkan, yaitu melakukan al-mutaba'ah dalam sholat, yang dibagi makmum. Kemudian keadaan yang kedua, antara makmum dengan imamnya, yaitu al-muwafaqah. Al-muwafaqah. Al-muwafaqah adalah membarengi gerakan imam. Imam bergerak, dia membarengi gerakan imam. Imam menuju ruku, dia juga menuju ruku. Bangkit dari ruku bersama-sama. Ini bukan mengikuti, tetapi membarengi. Bukan al-mutaba'ah, tetapi dia membarengi gerakan imam. Ini juga dilarang. Ini juga dilarang. Tidak boleh seseorang membarengi gerakan imam. Bahkan, kata Syekh Al-Utsaimin, ini juga bisa membatalkan sholat. Bisa membatalkan sholat karena dia telah menyelisih perintah Rasulullah SAW. Jika dia melakukan hal tersebut dengan sengaja dan dia tahu hukumnya, sengaja dia membarengi gerakan imam, tahu hukumnya dan dia sengaja, maka sholat dia batal. Sholat dia batal. Keadaan yang ketiga yaitu al-musabaqah. Keadaan yang ketiga antara makmum dengan imamnya yaitu al-musabaqah, mendahului gerakan imam. Dan yang pertama tadi telah kita bahas, tidak boleh al-musabaqah, mendahului gerakan imam. Yang belum bergerak, kita sudah bergerak. Ini diharamkan seperti yang telah kita bahas tadi. Juga bisa membatalkan sholat jika dia melakukannya karena sengaja dan dia tahu hukumnya. Kemudian yang keempat, kondisi atau keadaan makmum dengan imamnya yang keempat yaitu at-ta'akhur, mengakhirkan mutabah, mengakhirkan gerakan mengikuti imam, mengakhirkan gerakan dengan waktu yang panjang, berlebih-lebihan dia mengakhirkan gerakan dan tidak mengikuti secara langsung imamnya. Dia mengakhirkan dari mengikuti imam. Mengakhirkan, imam sudah takbir ruku, dia masih tidak ruku. Sampai waktu yang panjang baru ruku. Imam berdiri ruku, dia masih ruku. Tidak langsung ikut gerak. Setelah selesai imam bergerak, tidak langsung ikut mutabah. Tidak ikut mutabah, mengikuti. Tetapi dia menunggu. Imam berdiri sudah lama, baru dia berdiri. Sujud sudah lama, baru dia sujud. Ini namanya mengakhirkan. Ta'akhur. Di sini hukumnya dirinci. Apakah membatalkan sholat? Maka dirinci. Rincian yang pertama yaitu jika dia adalah seorang yang ada udzur karena sakit, tidak bisa dia cepat langsung mengikuti gerakan imam, atau karena usia yang sudah lanjut, sudah tua, berat baginya untuk bergerak dari satu gerakan ke gerakan yang berikutnya, maka ini udzur bagi dia, ada udzur bagi dia. Tidak mengapa dia melakukan hal tersebut. Tetapi jika tidak ada udzur, jika tidak ada udzur, sengaja dia melakukan hal tersebut dan tanpa ada udzur, sampai terlewat satu rukun dia bersama imam, maka sholat dia batal. Jika dia mengakhirkan mengikuti imam, imam ruku, dia masih berdiri, masih baca Quran, masih baca Fatihah, masih baca surat misalnya, imam ruku, masih belum ruku-ruku juga, sampai imam bangkit dari ruku, dia masih baru imam bangkit dari ruku, baru saya itu ruku, berarti dia terlewat satu rukun bersama imam, sholat dia batal. Ini jika tanpa ada udzur. Jika tanpa ada udzur. Tapi kalau ada udzur, tidak mengapa dia melanjutkan melakukan rukun yang dilewatinya tersebut, yang telah dilewatkan imam, dan berusaha terus mengikuti gerakan imam. Tapi jika tanpa ada udzur, jika itu sampai lewat satu rukun bersama imam tanpa ada udzur, sengaja dia, maka sholatnya batal. Maka musabaqah, mendahului imam, ini diantara perkara yang diharamkan, yang dilarang oleh Rasulullah SAW dengan ancaman beliau, Allah akan jadikan kepalanya seperti kepala keledai atau bentuknya seperti bentuk hewan keledai. Demikian pula keadaan-keadaan yang kedua tadi, yang diharamkan pula yaitu mengakhirkan dari gerakan mengikuti imam, dari mengikuti imam, dan yang berikutnya juga membarengi gerakan imam, ini juga tidak boleh. Dan saat hanyalah satu keadaan yang dibolehkan, yang disyariatkan, yaitu mengikuti, tidak berlebihan dan tidak mendahului dan tidak membarengi. Kemudian yang ke-10, tashbikul asabi', menjalin jari jemari dalam sholat. Menjalin, tashbik itu menjalin, memasukkan jari-jari ke celah jari-jari yang lain. Menjalin jari-jari di saat sholat. Ini juga merupakan perkara yang makruh. Linahyihi sallallahu alaihi wasallam, karena larangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Al-Hakim, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi SAW mengatakan, bersabda, "Idza tawadda ahadukum fa ahsana wudu'a, thumma kharaja 'amidan lis-shalah, fala yushabbikanna yadayhi, fa innahu fi shalah." Kata Nabi SAW, "Idza tawadda ahadukum," jika salah seorang dari kalian telah berwudu, atau jika salah seorang dari kalian berwudu, "fa ahsana wudu'a," kemudian dia menyempurnakan wudunya, "tsumma kharaja 'amidan lis-shalah," kemudian dia keluar dari rumah bertujuan menuju masjid untuk salat, maka "fala yushabbikanna yadayhi," maka janganlah dia menjalin, melakukan at-tasybik, menjalin jari jemarinya, "fa innahu fi shalah," karena dia di saat menujunya, keluarnya dari rumah sampai dia sholat itu, dia terhitung seperti orang sholat, seperti orang yang sholat. Maka merupakan perkara yang makruh seseorang melakukan at-tasybik ketika dia keluar rumah menuju masjid tujuannya untuk sholat, karena dia terhitung sebelum sholat, sampai sholatnya dia itu teranggap sebagai orang yang sholat. Kata Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, "Fayukrahu," kata beliau, "fayukrah lil muslim ayyashbika bayna asabi'ihi ila sholat." Maka dibenci bagi seorang muslim melakukan at-tashbik, yani menjalin jari jemarinya tadi, di saat menuju sholat. Demikian pula di saat intidhar shalah, di saat menunggu salat. Di saat seorang menunggu salat, menunggu ditegakkannya salat di masjid, dimakruhkan baginya, dibenci bagi dia untuk melakukan at-tasybik. Wa hakadha fi shalah, demikian pula di saat salat. Demikian pula dilarang, tidak boleh seorang melakukannya di saat salat. Amma ba'da shalah, adapun setelah salat, maka boleh. Adapun setelah selesainya dia dari salat, sudah salam, sudah selesai salat, maka boleh bagi dia melakukan hal tersebut. Boleh bagi dia melakukan at-tasybik walaupun di masjid, jika dia sudah salat, boleh baginya melakukan at-tasybik walaupun dia masih di masjid. Karena larangan at-tasybik ini yaitu di saat salat atau sebelum salat saja. Adapun di luar itu maka dibolehkan. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwa boleh seseorang melakukan at-tasybik di luar salat, di luar kondisi salat dan sebelum salat. Yani sebelum salat ketika dia sudah wudu dan menuju masjid menunggu salat ditegakkan. Ini maksudnya teranggap sebagai waktu salat, teranggap sebagai seperti dia orang yang salat. Makanya tidak boleh sebelum salat atau ketika salat tidak boleh melakukan at-tasybik. Adapun setelah salat maka boleh. Di antara dalil yang menunjukkan bolehnya hal tersebut yaitu perbuatan Nabi SAW. Suatu ketika beliau pernah dalam hadis muttafaqun alaih, beliau setelah salat melakukan at-tasybik setelah salat. Maka hadis ini menunjukkan pengkhususan bahwa larangan tersebut dilarang ketika salat atau sebelum salat. Adapun setelah salat maka telah datang hadis Nabi SAW bahwa beliau melakukannya di saat selesai salat, sebagaimana dari hadis Abi Hurairah, yaitu kisah Dzul Yadain, ketika Nabi SAW lupa jumlah rakaat salat beliau, maka ada sahabat yang menegurnya, kemudian beliau selesai salat dan melakukan at-tasybik dan beliau masih di masjid, maka boleh melakukan at-tasybik di luar salat, yakni sebelum salat, kecuali di luar salat setelah selesai salat atau di tempat yang lain di luar salat. Kata Syekh di sini, "fakarahatuhu fi salati min babil aula," maka makruhnya perbuatan ini di saat salat lebih dibenci perbuatan tersebut dilakukan di saat salat. wattashbik bainal asabi, dan melakukan at-tashbik itu adalah masukkan jari-jemari dengan yang lainnya. Wa amma at-tashbik kharij as-salah, adapun menjalin jari di luar salat, maka tidak mengapa, tidak ada karaha padanya. Walaupun di masjid berdasarkan perbuatan Nabi SAW. Kemudian perkara yang berikutnya, poin ke-11, perkara yang dimakruh, yang dibenci pula dalam salat adalah kafus syari wa thawb, menahan rambut dan baju, menahan rambut dan pakaian di saat salat. Apa maknanya menahan? Yani menahan, dia menahan atau mengumpulkan pakaian dan rambutnya di saat salat, atau melinting juga termasuk menahan, melinting, melipat, mengumpulkan pakaiannya di saat salat, ini juga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala umira an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayasjid ala sab'ati a'dham wala yakuffa thawbahu wala sya'rah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk sujud di atas 7 anggota tubuh, dan dilarang, dan beliau juga dilarang, wala yakuffa thawbah, untuk mengumpulkan atau menahan pakaiannya dan rambutnya. Dilarang seseorang menahan, megang atau menahan pakaiannya, ditahan biar tidak jatuh, atau mengumpulkannya, dilinting pakaiannya di saat salat, ini tidak boleh, merupakan perkara yang makruh, dibenci di saat salat. Dan hal ini dibenci, dilakukan, melakukan gerakan tersebut, menahan tersebut, dilakukan di saat salat maupun di luar salat, yakni sebelum dia salat dia melinting lengannya misalnya, atau rambutnya diikat baru salat. Ini juga dilarang. Salat dalam kondisi terlinting bajunya, tertahan bajunya, dan terikat rambutnya. Atau dia melakukannya di saat salat, di tengah-tengah salat dia melakukan melinting baju tadi atau menahan rambutnya. Ini juga masuk dalam larangan ini. Jadi kondisi salat tidak boleh seorang menahan pakaiannya dan menahan rambutnya. Jadi dibiarkan rambutnya terurai, dan pakaiannya pun dibiarkan jatuh tanpa harus kita linting. Ini jika tidak ada keperluan. Adapun jika ada keperluan, misalnya ada luka di tangannya, maka ini beda lagi hukumnya. Dan juga termasuk kesalahan yang biasa dilakukan oleh sebagian orang, yaitu ketika wudu, misalnya dia melinting pakaiannya, kemudian wudu, kemudian dia masuk ke dalam salat dan dia belum mengembalikan lintingannya tadi, ini juga termasuk tidak boleh. Maka dikembalikan lintingannya, dibiarkan, dikembalikan seperti semula, baru salat dengan kondisi yang seperti itu. Karena dilarang seseorang melakukan al-kaf, menahan pakaian, menahan baju atau lengan, dan seterusnya di saat salat. Kemudian pula dijelaskan oleh para ulama bahwa hukum ini dikhususkan untuk laki-laki. Hukum ini khusus untuk laki-laki. Adapun perempuan, maka mereka harus menutup semua ya. Perempuan harus menutup rambutnya, tidak boleh rambutnya keluar. Hukum ini khusus untuk laki-laki. Adapun perempuan, maka dibiarkan menutup seluruh tubuhnya. Sebagaimana telah kita belajar, aurat wanita di saat salat yaitu seluruh tubuhnya kecuali wajah, kedua tangan, kedua telapak tangan, dan kedua telapak kaki. Maka aurat, menampakkan rambutnya, bagi wanita. Tapi inilah beberapa perkara terkait pembahasan, beberapa perkara yang dimakruhkan dalam as-salah. Masih tersisa beberapa poin. Kita lanjutkan pada pertemuan akan datang bismillah. Ila huna naktafi ila hadzal qadr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.